Ya. Jadi pelajaran yang pertama dari membahas masalah kengerian-kengerian hari akhirat, kita mendapatkan kemanfaatan di mana kita bisa bersiap-siap, mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah dan menghadapi dahsyatnya hari itu. Tentunya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadikan dunia ini sebagai tujuan yang sementara. Dan tujuan kita yang paling hakikat sebenarnya adalah akhirat. Ya. Nah, mari kita gunakan waktu kita untuk akhirat. Jangan sisa-sisa waktu. Ya. Karena sungguhnya apa yang kita persiapkan untuk akhirat itulah yang akan menjadi keberuntungan kita. Sekarang ini mungkin tidak terlihat oleh kasat mata kita, tapi pasti akan terjadi. Karena setiap orang yang beriman mengimani tentang datangnya hari kiamat. Kenapa kita tidak bersiap untuk sesuatu yang kita yakini? Nah, oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sekarang saatnya adalah untuk beramal sebelum datangnya al-hisab. Kalau besok pada hari kiamat hanya akan ada al-hisab dan tidak ada untuk saatnya beramal. Ya. Hal yang kedua dari kemanfaatan membahas masalah ini, ya, kita perlu tahu bahwa orang yang akan mengalami kesulitan-kesulitan, kengerian-kengerian hari kiamat itu adalah pertama tentunya orang-orang yang kafir, yang tidak beriman sama sekali kepada Allah dan Rasulnya. Demikian pula orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah dengan selainnya. Demikian pula orang-orang munafik yang pura-pura menampakkan Islam tapi hatinya menyimpan kekafiran. Orang-orang yang tidak berada di dalam keislaman, mereka sangat mengerikan ketika menghadapi hari itu. Dan mereka pasti akan mengalaminya. Baik. Kemudian yang selanjutnya, yang mengalami keberatan dan kesulitan pada hari itu adalah para pelaku dosa-dosa besar, kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Oleh karena itu, jangan bermudah-mudahan dengan maksiat, perkara-perkara yang merupakan dosa besar. Itu akan mengakibatkan kesulitan-kesulitan yang dahsyat pada hari kiamat kelak. Makanya kata Allah di dalam surah Al-Furqan, wa kana yawman 'alal kafirina asira. Hari itu kata Allah adalah sebuah hari yang sangat berat bagi orang-orang yang kafir. Dalam hadis, dalam riwayat Muslim yang tadi telah kita sebutkan, bahwa orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat, dia disiksa pada hari itu. Ya. Dan binatang-binatang yang tidak dikeluarkan zakatnya itu, kata Nabi, akan menginjak-injak mereka dengan kakinya. Ya, dengan kakinya, dengan ujung kukunya, dan juga menanduk mereka dengan tanduknya. Ini menunjukkan bahwa pelaku-pelaku dosa-dosa besar juga akan mengalami kesulitan-kesulitan yang dahsyat pada waktu itu. Nah, kemudian hal yang ketiga, bahwa pada hari itu juga ada kabar gembira. Ya. Hal-hal yang sangat menyenangkan, yang sangat dahsyat pula kesenangannya, yang tidak tergambarkan bahkan oleh hati-hati manusia pada hari kiamat kelak. Ya. Meskipun ada kesulitan-kesulitan, kengerian-kengerian, tapi juga ada hal-hal yang sangat menggembirakan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah menjanjikan kepada mereka hal-hal yang akan membuat mereka bergembira dengan nikmat Allah. Kata Allah di dalam Al-Quran, innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha muba'adun. Ya, orang-orang yang telah menjadi ketetapan bagi mereka dari kami akan mendapatkan surga, mereka akan dijauhkan dari kesulitan-kesulitan tersebut. La yasma'una hasisaha, mereka tidak akan mendengarkan rintihan-rintihannya. Wahum fi mashtahat anfusuhum khalidun, dan mereka akan kekal di dalam hal-hal yang menyenangkan jiwa mereka. La yahzunuhumul faz'ul akbar, mereka tidak akan sedih pada hari yang penuh dengan dahsyatnya ketakutan yang luar biasa. Karena mereka adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dengan keimanan dan ketakwaan mereka. Watatalaqahumul malaikatu, dan para malaikat akan menyambut mereka. Kata malaikat, hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun, inilah hari yang kalian dahulu pernah dijanjikan ketika di dunia. ya. Para malaikat menemui mereka juga di dalam surga mengucapkan salam, tibtum, ya, kalian telah berbuat baik, maka inilah tempat kembali kalian. Ayat yang kita bacakan tadi dalam surah Al-Anbiya ayat 101 sampai 103. Nah, disebutkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari hadis Abi Hurairah, Nabi menyatakan yaqumun nasu li rabbil alamin miqdaru nisfi yaumin min 50 alf sanah. Manusia berdiri bagi Allah Rabbul Alamin seukuran setengah hari dari 50 ribu tahun. Yuhawwanu dzalika 'alal mu'minin, ya. Tapi hal itu akan diperingan bagi orang-orang yang beriman. Kata dallis syamsi lil ghurub ila an taghrub, hanya seperti ketika condongnya matahari akan terbenam sampai terbenamnya. Bagi orang-orang yang beriman, coba dipermudah, diperingan oleh Allah Azza wa Jalla. Hanya seperti ketika matahari akan terbenam sampai terbenamnya. Berarti sebentar sekali. Bagi siapa? Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian pula di antara kabar gembira itu seperti apa yang Allah katakan di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-24, ashabul jannati yauma idzin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila. Para penduduk surga pada hari itu, maka mereka mempunyai tempat domisili yang jauh lebih baik dan mereka akan tidur siang dalam kondisi yang baik. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, ya, seorang terjemahul Quran, apa kata Ibnu Abbas, ya, ini adalah waktu ad-duha di mana para wali-wali Allah di dalam surga itu akan tidur siang hari di atas kasur-kasur mereka dengan para bidadari-bidadarinya. Ya, dan sementara musuh-musuh Allah akan tidur siang pada waktu itu di dalam api neraka Allah bersama para syaitan-syaitannya. Ya, tidur siang dalam api neraka. Coba bayangkan. Antum coba ambil kasur, terus tidur dalam bakaran api. Ya, atau dekat tong sampah aja deh. Enak enggak? Nah, ini tidur siang di dalam api neraka bersama syaitan lagi. Sementara para penduduk surga apa? Mereka tidur siangnya bersama bidadari-bidadari. Subhanallah. Ini di antara kabar gembira. Siapa di antara kita yang enggak mau tidur siang dengan bidadari? Hah? Subhanallah. Ya, kita mohon kepada Allah setiap hari minimal 3 kali. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu masukkan aku ke dalam surga dan jauhkan aku dari api neraka. Orang yang membaca ini minimal 3 kali dalam sehari, lebih bagus lagi kalau 7 kali dalam sehari. Maka dia akan dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kalau 7 kali dalam hadis Abi Hurairah, ya, surga itu sendiri yang akan minta sama Allah, ya Allah, engkau telah hamba ini telah meminta kepadamu agar dimasukkan ke dalamku, maka masukkan dia ya Allah. Dan api neraka itu sendiri yang akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, hambamu ini sudah berlindung kepadamu dariku, maka jauhkan dia ya Allah dari diriku. Nah, ini dalam hadis Abi Hurairah dan riwayatnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Baik. Oleh karena itu, di antara penyesalan para penduduk api neraka, ya, disebutkan dalam riwayat kata Sa'id bin Jubair rahimahullah, kata beliau, Allah selesai dari perhitungan amal setengah hari, setengah siang. Ya, selesai dari hisab setengah siang. Maka kata beliau, yaqilu ahlul jannah fil jannah. Maka tidur siang para penduduk surga itu di dalam surga. Selesai sudah ya perhitungan amal di pertengahan siang. Sehingga para penduduk surga sudah bisa tidur siang di dalam surga, kata beliau. Wa ahlun nar fin nar. Dan penduduk api neraka tidur siangnya dalam api neraka. No. Ya. Jadi mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Sehingga pada waktu itu mereka tidur siang di dalam api neraka. Nyoh, tidur siang dalam api neraka. Allahul musta'an. Kemudian beliau membaca ayat ini, wa yauma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Kemudian beliau membaca ayat ini dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-27. Ya. Penyesalan orang-orang yang masuk ke dalam api neraka. Apa kata mereka pada hari itu? Ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Orang-orang yang zalim itu menggigit kedua tangannya. Yaqul, sambil dia mengatakan, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Alangkah indahnya kalau aku dahulu mau mengikuti jalannya Rasul. Tapi apa gunanya kalau penyesalan datang pada hari itu? Ya. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Ya, maka sebelum kita menyesal pada hari itu, sekaranglah menyesal. Ya, menyesallah saat ini. Sehingga kita bisa menyusul untuk mempersiapkan diri dengan amalan-amalan yang soleh. 6. Kemudian yang keempat, bahwa pada hari itu dengan kedahsyatan yang telah kita sebutkan, tapi tetap ada kabar gembira lain. Ya, bahwa pada hari itu ada naungan yang diistilahkan atau yang disebut dengan zillullah, naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Pada hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Dan ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di bawah naungannya tersebut. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah imam adil. Imam yang memimpin dengan penuh keadilan. Seorang penguasa, seorang pemimpin yang memimpin dengan penuh keadilan. Yang kedua adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Yaitu seorang pemuda yang dia tumbuh besar menghabiskan waktunya di dalam beribadah kepada Allah. Nah ini ya para pemuda ya, perhatikan ini. Kalau kita mau terlepas dari kedahsyatan pada hari itu, ya para pemuda ini hendaknya menyibukkan diri dengan apa? Dengan ibadah. Kenapa di sini disebutkan pemuda? Ya kalau orang tua wajarlah. Ya, orang tua masa masih mau senang-senang kan gitu ya. Ya wajarlah dia sudah usianya sudah senja, mataharinya sudah mau terbenam. Ya, sehingga sebagian mengatakan sudah bau tanah gitu ya. Ya wajar saja kalau mereka kemudian beribadah. Ya. Tapi ada juga Ustaz orang tua yang makin tua makin jadi tua-tua keladi. Nah, itu parah banget berarti. Nah, makanya disebut dalam hadis ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang pemuda. Pemuda itu identik dengan apa? Dia ingin bersenang-senang, dia ingin menghabiskan waktunya, umurnya, masa mudanya dengan segala sikap yang berfoya-foya. Jarang sekali pemuda itu mau mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kok ada pemuda yang kemudian menghabiskan waktunya dia tumbuh di dalam beribadah kepada Allah. Ini luar biasa. Makanya dia layak untuk mendapatkan naungan di bawah naungan Allah Azza wa Jal. Ya, maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Kalau dia di masjid itu nyaman banget. Gak taunya apa? Karena dia di masjid pergi tidur. Oh bukan itu maksudnya. Ya. Numpang tidur di masjid. Makanya hatinya terikat di masjid. Gak punya kos-kosan, gak punya rumah. Makanya senang di masjid. Bukan itu maksudnya. Hatinya terikat dengan masjid. Dia suka ibadah di dalam masjid. Baca Quran, sholat, ya, taklim, ya, dakwah. Al-muhim, dia beribadah kepada Allah di dalam masjid itu dengan sebaik-baik mungkin. Hatinya itu gelisah kalau dia berada di luar masjid. Kepinginnya balik ke masjid. Untuk apa? Hah? Allah kembali ke masjid untuk ibadah. Nah, orang seperti ini yang hatinya selalu terikat dengan masjid dalam rangka beribadah kepada Allah, maka dia layak untuk mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kemudian yang keempat, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih, yaitu dua orang yang mencinta karena Allah dan berpisah karena Allah. Ya. Nah. Kemudian ini juga suatu keutamaan apabila seorang hamba selalu menjaga sebab-sebab persaudaraan, persatuan, kejinakan hati di antara kaum muslimin, menjauh dari perpecahan, pertikaian, perselisihan. Dia orang yang sangat mencintai saudaranya karena Allah. Kalau saudaranya salah, bukan malah dijerongkokkan. Dah tahu salah malah dijerongkokkan. Dah tahu salah malah dijauhkan. Dah tahu salah malah digebuki, kan gitu ya. Kalau seperti ini, bukan orang yang mencinta karena Allah. Kalau dia cinta sama saudaranya, saudaranya salah, menasehati, diluruskan. Dia berpikir, gimana supaya saudara saya ini gak salah? Gimana caranya? Karena dia sayang sama saudaranya. Kenapa dia sayang? Karena Allah. Sebab saya punya satu ikatan yang lebih kuat dari hanya sekedar keluarga. Yaitu ikatan saya sama-sama dengan dia mencintai Allah. Orang yang seperti ini, dia bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ya, kalaupun seandainya dia meninggalkan seseorang, memutuskan tali persaudaraannya, karena memang orang ini memilih untuk ingkar kepada Allah, maka orang yang demikian, yaitu yang mencinta karena Allah dan berpisah karena Allah, dia layak mendapatkan naungan di bawah naungan Allah pada hari itu, ya, hari yang dahsyat itu, hari kiamat. Kemudian yang kelima adalah rajulun da'at imra'atun dzata mansabin wa jamal faqala inni akhafullah, ya, yaitu seseorang yang dia diajak oleh seorang wanita yang punya kedudukan dan kecantikan. Kurang apa? Ya. Bukan dia yang nawarkan diri, bukan dia yang ngejar-ngejar. Ya. Bukan dia yang maksa kepada wanita itu. Wanita itu yang ngejar dia. Wanita itu yang menawarkan kepadanya. Kalau yang nawarkan tukang sapu di tengah jalan, ya wajar kalau dia nolak, kan gitu. Nah, ini yang nawarkan diri, yang mengajaknya adalah seorang wanita yang punya kedudukan, wanita terhormat. Bukan hanya sekedar itu, wanita yang cantik. Kalau wanita yang wajahnya mengerikan, ya lain ceritanya gitu ya. Tapi dalam hadis ini disebutkan punya kedudukan dan cantik. Siapa yang tidak tergoda dengan wanita yang seperti itu? Dan ini secara teori mudah. Ya enggak? Sebab kita tidak menghadapi situasinya. Kalau kita menghadapi situasi ini, baru kita tahu betapa beratnya situasi ini sebagai seorang lelaki. Ketika ada seorang wanita yang punya kedudukan dan kecantikan, mengajak untuk berbuat zina dalam keadaan kesempatannya ada, peluangnya ada. Dan di tempat sepi, gak ada orang tahu. Nah, orang kita aja nundukkan pandangan masih belum bisa kok. Lah ini dahsyat ya. Tapi bagi orang ini, dia katakan inni akhafullah. Dia tinggalkan wanita itu. Dia tinggalkan wanita itu. Dan dia katakan aku takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga perjuangannya yang dahsyat, mengalahkan syahwatnya, mengalahkan hawa nafsunya dalam dorongan yang seperti ini, ini membuatnya layak untuk mendapatkan naungan di bawah naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah, kemudian yang keberapa? Yang keenam, yaitu rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Yang keenam adalah seseorang yang bersedekah. Ini ibu-ibu atau akhwat jangan muhadharah sendiri. Kok malah ngaji sendiri? Ya. Nah. Jangan ngaji sendiri. Kalau ngaji sendiri, pilih kajian yang lain nanti. Baik. Yang keenam adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, yaitu seseorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah yang dia sembunyikan sampai tangan kirinya itu enggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ya, maka amalan-amalan yang seperti ini disembunyikan, itu yang paling utama, supaya jauh dari apa? Dari riya. Karena saking dahsyatnya dia menyembunyikan, ya, tangan kirinya sedekah, tangan kanannya enggak tahu kalau tangan kirinya itu bersedekah. Memberi dengan tangan kanan, ya. Karena saking dia sembunyikan, tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Loh, kenapa disebutkan amalan sedekah sih? Karena amalan sedekah ini adalah amalan yang paling kuat untuk menarik hati manusia, pujian manusia, sanjungan manusia. Ya. Dan orang-orang gampang terpengaruh kalau kita memberi. Makanya kalau orang kampanye coba lihat. Ya enggak? Waktu kampanye, wah ramah banget, dermawan banget. Mau apa aja dikasih. Begitu selesai kampanye, kenal aja enggak, kan gitu. Ya. Nah, karena untuk menarik hati manusia gampang sekali dengan pemberian, meskipun kadang kecil. Kalau kita memberi di saat-saat dia sangat, apalagi orang membutuhkan, sedikit pemberian kita itu pengaruh kepada jiwanya dan dia tidak akan lupa itu seumur hidupnya. Nah, hal-hal yang seperti ini tentu sangat sekali besar sekali pengaruhnya untuk kita kemudian tidak ikhlas. Orang menyanjung, orang memuji, orang tunduk sama kita, Pak, siap, Pak. Apa saja, lain kali kalau Bapak butuh dengan saya, siap. Mau disuruh apa juga siap. Kenapa? Karena kita pernah memberi dia di saat-saat dia membutuhkan. Nah, kalau kita memberi karena Allah, kita enggak mengharapkan itu semua. Dia mau membantu kita, enggak membantu kita, kita enggak peduli. Saya memberi karena Allah, bukan karena Anda. Anda membutuhkan saya beri, tapi saya memberi, saya ingin mengharapkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla, bukan karena sanjungan manusia, bukan karena pemberian manusia, bukan karena pujian manusia, bukan karena ingin memalingkan perhatian manusia kepada saya, bukan saya ingin menarik simpatik orang, bukan ingin untuk mendapatkan nama yang harum, tidak, bukan untuk mengumpulkan massa, tidak. Nah, tapi semua karena Allah Azza wa Jalla, maka amalan sedekah ini hendaknya disembunyikan. Ya, kalaupun dicatat, catat saja atas nama hamba Allah. Siapa hamba Allah? Ya banyak, hamba Allah pokoknya. Gak usah disebutkan. Ya, itu sedekah. Nah, orang yang bersedekah, kata Nabi, yang dia berhak mendapatkan naungan Allah pada hari itu, dia bersedekah dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan karena saking tersembunyinya, tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Makanya kalau sedekah, wis, lupakan. Jangan pernah ingat kita pernah bersedekah kepada si Fulan atau kepada si Alan. Sedekah, selesai. Ya. Dan kalau bila perlu, jangan ada seorang pun yang tahu. Bahkan bila perlu, diri kita sendiri pun gak tahu kalau kita sedekah. Merem, ambil berapa, gak usah lihat apa yang diambil. Beri, sudah. Nah. Ya, gak usah dinilai, wah ini mahal nih kayaknya. Nih. Ya. Wah ini kebanyakan ya, tak kurangi sedikit. Nah, gak perlu, sudah. Wis, merem aja, sudah, ambil, ha. Nyoh. Hah? Karena Allah, ya. Yeah. Itu yang paling utama. Semoga kita dengan demikian bisa mendapatkan naungan di bawah naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kata beliau, rajulun zakarallahu khalian fa fadat aynah. Yang ketujuh adalah seorang lelaki yang dia bersepi-sepi bersama Allah, lantas air matanya mengalir karena rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kita bisa melakukan ini bangun di sepertiga malam yang terakhir, ya, sekitar jam 2, jam setengah 3, bangun, ya, jangan molor terus. Orang yang molor sampai pagi, sampai subuh, berarti dia dikencingi syaitan. Masa antum tiap malam mau dikencingi syaitan? Nyadar enggak ya? Orang yang kata Nabi dalam hadis Abi Hurairah, orang yang tidur ya, sampai pagi hari, tidak bangun di tengah malam, tidak bangun melaksanakan sholat malam, sampai waktu subuh dia baru bangun, itu dikencingi syaitan sehingga dia gak bisa bangun. Nah, kalau sampai subuh aja dikencingi syaitan, nah kalau sampai jam 7 diapain syaitan itu ya? La ilaha illallah. Nah, Bangun sepertiga malam yang terakhir, jam 2, jam setengah 3, ambil air wudhu, baca Al-Quranul Karim, baca surat Ali Imran ayat 190 sampai 200, ya. Kemudian setelah itu sholat malam. Kemudian selesai sholat malam, kita berzikir, doa, istighfar. Istighfar di waktu sahur itu sangat dipuji oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka beristighfar. Nah, di saat kita bersepi-sepi dengan Allah, kemudian hati kita tersentuh dengan ibadah kepada Allah, dengan peringatan-peringatan Allah, dengan Al-Quran yang kita baca, zikir yang kita sebutkan. Orang yang seperti ini, ketika dia bersepi-sepi dengan Allah, mengalir air matanya pada kedua matanya, karena dia takut kepada Allah, dia layak mendapatkan naungan dari naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Ya, ini perlu kita sebutkan secara rinci setelah kedahsyatan hari kiamat sebagai kabar gembira. Ya, artinya sedahsyat apapun pada hari itu, kalau kita masuk ke dalam 7 golongan ini, maka kita akan selamat. Ya. Nah, hadis ini adalah dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan berarti hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam. Bissawab. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan sebelum kita sholat? Kenapa? Apanya hadis? Telaga Nabi. Kenapa telaga Nabi? Ya, itu nanti dalam proses apa yang akan dialami oleh manusia. Ya, mereka diantaranya akan mendatangi setelah al-hisab, kemudian timbangan amal. Setelah itu nanti mereka akan juga mendatangi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka minum daripada telaga itu. Orang yang minum satu teguk dari telaga itu, dia tidak akan pernah haus selamanya. Telaga yang airnya lebih manis dari madu dan lebih putih daripada susu. Yang hanya bisa mendatangi telaga itu adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap nabi punya telaga. Dan para nabi akan berbangga-bangga dengan orang yang paling banyak mendatangi telaganya dari para pengikutnya. Dan yang paling banyak adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mendatangi telaga. Dan akan diusir dari telaga itu orang-orang yang mencoba untuk datang kepada telaga nabi. Ya, mereka akan diusir. Ya, mereka akan dijauhkan. Kata nabi, nabi mengenal umatnya karena nabi melihat umatnya dari tanda-tanda mereka, yaitu tanda-tanda wudu. Kata nabi, ummati ummati, itu umatku, itu umatku. Kenapa diusir? Ya. Kemudian dikatakan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang telah mereka buat-buat setelahmu. Ini diantara dalil yang menunjukkan bisa jadi ashabul bid'ah, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, ahlul ahwa, diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata disebutkan dalam riwayat-riwayat di mana dijawab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membela umatnya, mereka itu adalah orang-orang yang mengada-ada setelah engkau tidak ada, mengada-ada dalam urusan agama. Ahdathu ba'dak. Nah, maka kalau kita ingin minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita berpegang dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini telaga. Ya, pembahasannya masih panjang sebetulnya, tapi sebagian sudah kita bahas ketika kita membahas tentang masalah neraka, masalah surga, dan tentang dekatnya hari kiamat. Nah, termasuk juga manusia akan melewati sebuah jembatan di atas punggung neraka jahannam. Masih ingat ya pembahasannya? Setiap orang akan diselamatkan sesuai dengan amalannya. Dan setiap orang pasti akan melewati jembatan itu. Maka ada yang melewatinya dengan secepat kilat. Ada yang seperti kedipan mata. Ada yang secepat angin, hembusan angin. Ada yang secepat larinya kuda. Ada yang seperti orang berlari. Ada yang seperti orang berjalan. Ada seperti orang yang merangkak. Ada yang karena di pinggir-pinggir jembatan itu ada besi-besi pengait yang akan mengaitkannya dan menjerongkokkannya masuk ke dalam api neraka Allah. Maka ada orang yang merangkak dengan pelan, dengan susah payah. Dia tercabik-cabik dengan besi pengait itu, walaupun meski pada akhirnya kata Nabi, ia selamat sampai melewati jembatan itu. maka masing-masing akan selamat dari jembatan yang ada di atas punggung neraka jahannam sesuai dengan amalnya. Nah, dan nanti akan ada juga al-jisr, al-qintarah, sebuah jembatan yang sebelum manusia masuk ke dalam surga, bagi para penduduk surga. Di situ setiap orang yang akan masuk surga akan ditegakkan kepadanya keadilan. Sehingga dia masuk ke dalam surga tidak membawa satu kezaliman sedikit pun. Akan ditegakkan padanya peradilan untuk menyelesaikan urusan-urusan di antara makhluk. Kezaliman-kezaliman akan diselesaikan di sana. Tidak ada satu kezaliman pasti melainkan akan diselesaikan. Ya. Nah, bagi orang yang punya kezaliman kepada orang lain, ya, kalau dia pada hari itu, kebaikannya akan diambil dan diserahkan kepada orang yang dizaliminya. Ya, kalau dia sudah habis kebaikannya, kejelekan orang itu, dosa orang itu diambil dan diserahkan ke dia. Semua akan dikisos. Makanya kata Nabi, pada hari kiamat kelak ada al-muflis, orang-orang yang bangkrut. Ya, orang yang bangkrut itu bukan yang bangkrut hartanya, tapi adalah orang yang dia berbuat dosa, menzalimi ini, menampar ini, memukul ini, menipu ini, dan sebagainya. Dia datang pada hari kiamat, dia akan kehilangan kebaikan-kebaikannya, diserahkan kepada orang-orang yang dizaliminya tersebut. Nah, setelah dia bersih dari segala kezaliman, maka barulah dia masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ada yang lain? Antum dengar emang? Hah? Antum dengar apa? Mungkin. Barangkali gitu ya pikiran mereka. Sebenarnya kan sudah kita bahas kalau masalah ini. Saya dulu kan masalah ini. Karena ini menarik gitu ya. Kan sebenarnya sudah kita bahas dalam pelajaran tentang masalah penduduk surga. Iya. Yeah. Nah, masalah penduduk surga bahwa wanita-wanita surga itu dengan suami-suaminya yang terakhir ketika dia di dunia. Sehingga kalau dia punya lebih dari suatu suami, mungkin karena cerai atau karena meninggal, maka dia dengan suaminya yang terakhir. Ya, kalau yang belum punya suami, ya dia akan diberi pasangan oleh Allah di dalam surga. Ya, akan diberi pasangan oleh Allah di dalam surga Allah. Surga itu penuh dengan kenikmatan. Baik. Adapun yang masalah ruh, ya kita tidak tahu tentang masalah ruh kecuali dengan wahyu. Saya tidak tahu ada wahyu ataupun yaitu baik dari Al-Quran atau As-Sunnah yang menunjukkan bahwa ruh itu berkembang seperti tubuh manusia. Yang jelas disebutkan ruh. Sudah ruh, pokoknya begitu saja. Gimana ya? Wallahu a'lam. Nah, perkara gaib kita tidak tahu kecuali dengan wahyu. Barakallahu. Saya kira cukup dulu karena sudah jam 8. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.